Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala. Kita akan memasuki babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Jadi bab ini dalil yang pertama sekaligus dijadikan judul bab oleh penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di dalam ayat ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan lima pelajaran. Ar-raddu, pelajaran yang pertama, ar-raddu 'ala alladziina ya'taqiduuna anna al-awliya'a yanfa'uun aw yadurruun wa yatasarrafuuna ba'da al-mauti 'ala sabiilil karamah. Bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwasannya para wali dapat memberi manfaat atau menimpakan mudarat atau dapat mengatur urusan-urusan setelah wafat, dapat mengatur urusan-urusan di alam ini walaupun mereka telah wafat, karena itu karomah mereka. Maka dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang yang memiliki keyakinan tersebut. Dan keyakinan tersebut adalah syirik. Meyakini para wali bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat atau bisa mengatur urusan-urusan di alam ini walaupun setelah mereka mati, karena mereka memiliki karomah. Itu adalah keyakinan yang syirik. Sebab yang memberi manfaat ataupun yang menimpakan mudarat dan yang mengatur segala urusan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini membantah mereka. Kenapa? Karena Nabi saja, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mengatur urusan hidayah. Allah tegaskan dalam ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Kalau Nabi saja tidak bisa mengatur urusan hidayah, apalagi selain beliau. Dan di dalam banyak ayat yang lain, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menegaskan beliau hanyalah manusia biasa. Seperti di surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 188, kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat bagi diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Jadi jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri, beliau tidak bisa memberi manfaat atau menghilangkan mudarat. Kalau Nabi SAW saja tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat atau mengatur urusan-urusan, maka tentu selain Nabi lebih tidak bisa lagi. Seperti para wali maupun orang-orang soleh ataupun para nabi yang lain. Maka meyakini makhluk mengatur urusan-urusan di alam ini atau bisa memberi manfaat atau bisa menolak mudarat atau bisa menimpakan mudarat adalah keyakinan syirik dan dibantah oleh ayat ini. Pelajaran yang kedua, anna hidayatat tawfiqi biyadillahi subhanah. Bahwasanya hidayah taufik di tangan Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini. Hidayah taufik milik Allah. Para ulama membagi hidayah itu menjadi dua. Yang pertama diistilahkan dengan hidayatu at-taufik atau hidayatu taufik was-sadad. Yang kedua, hidayatu dilalah wal-irsyad atau hidayatul irsyad. Apa artinya hidayah taufik? Yaitu memampukan hamba untuk beramal. Maka itu hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa memampukan hamba untuk beramal kecuali Allah. Sedangkan yang kedua, hidayatu dilalah wal irsyad. Hidayah berupa bimbingan. Hidayah berupa bimbingan. Maka ini bisa kita usahakan. Ini bisa kita usahakan. Kita memberikan bimbingan dan pengajaran kepada orang lain. Oleh sebab itu di surat Asy-Syura ayat ke-52 Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Kalau kita lihat sepintas dua ayat ini bertentangan. Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Asy-Syura 52, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Padahal sebenarnya tidak bertentangan. Al-Qasas 56 maksudnya hidayah taufik. Asy-Syura 52 maksudnya adalah hidayah al-irsyad, bimbingan. Bisa juga kita istilahkan al-hidayatu ilal ilmi dan hidayatu ilal amal. Hidayah kepada ilmu, itulah hidayah bimbingan. Dan hidayah untuk beramal, itulah hidayah taufik. Jadi, kita hanya bisa menyampaikan. Dan itu juga dinamakan memberi hidayah. Maksudnya, menyampaikan ilmu. Tetapi membuat orang itu beramal, kita tidak bisa. Hanya Allah yang bisa. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini tercabang pelajaran penting, hamba hendaklah selalu bergantung dan bermohon kepada Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Karena hanya Allah yang maha mampu memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Dan juga di sini tercabang pelajaran kita jangan terlalu bersedih. Kalau kita berdakwah, tapi belum juga diterima dakwah kita. Kenapa? Tugas kita hanya menyampaikan. Nabi saja, beliau berdakwah, banyak orang menolak. Bahkan ayat ini berbicara tentang pamannya Abu Thalib, sebagaimana insya Allah akan kita bahas di dalil berikutnya. Jadi, jangan terlalu sedih, jangan terlalu difikirkan. Yang penting tugas kita menyampaikan. Soal diterima atau tidak, serahkan kepada Allah. Bergantung hati kita kepada Allah. Jangan mengandalkan usaha kita, kepintaran kita, kecerdasan kita dalam berceramah, atau memberi nasihat, atau kuatnya hafalan kita dalam menyampaikan dalil-dalil. Jangan sekali-sekali bergantung kepada hal tersebut. Kurang apa hafalannya Nabi Muhammad SAW? Kurang apa kefasihan beliau berbicara? Bahkan beliau dianugerahkan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat yang memiliki makna yang mendalam dan mudah dipahami. Tapi tetap saja hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di sini juga tercabang pelajaran penting. Apabila orang menerima dakwah kita, jangan sampai kita ujub. Jangan sampai kita ujub. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka, kita hanyalah sebab. Jadi, ayat yang mulia ini memberi peringatan kepada kita agar tidak ujub, begitu pula tidak riya. Karena kalau seseorang mendapatkan hidayah, seseorang dakwahnya diterima dan disebarluaskan, itu pada hakikatnya adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan dia. Allah yang lebih pantas untuk dipuji. Seorang nabi saja tidak bisa memberikan hidayah. Dan ada ayat lain yang mirip dengan ini, Allah menegaskan kepada Nabi SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 272, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Engkau tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan juga di surat Yusuf ayat 103, "Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah kebanyakan manusia akan beriman walaupun engkau sangat menginginkan. Begitu pula surat Ali Imran ayat 128, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum." Engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan dalam urusan itu. Itu urusan hidayah atau disesatkan. Apakah Allah menerima taubat mereka atau memberi hidayah kepada mereka atau mengazab mereka, kamu tidak ada campur tangan. Dan ini, ayat ini sudah pernah kita bahas, yaitu dalam kisah Nabi SAW mendoakan laknat untuk orang-orang kafir yang menyakiti beliau dan kaum muslimin di perang Uhud. Ternyata banyak di antara mereka, orang-orang kafir itu, mendapatkan hidayah. Nabi SAW mungkin terbawa emosi, marah, beliau juga manusia, sampai beliau mendoakan supaya mereka dilaknat. Maka turun ayat ini, Ali Imran 128, menegur beliau. Dan ternyata orang-orang yang beliau laknat itu, banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Menunjukkan beliau tidak bisa mengatur hidayah, ataupun memberi rahmat, ataupun memberi azab kepada seseorang. Dan jemaah sekalian, sebagaimana nanti akan kita pelajari, turunnya ayat ini karena kisah Abu Thalib. Karena kisah Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu luar biasa. Jasa-jasanya kepada Islam luar biasa. Tapi Allah menetapkan dia tidak mendapatkan hidayah. Maka di sini ada hikmah besar bagi kita. bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa sama seperti kita, tidak bisa mengatur hidayah Allah. Dan ini penting kita sadari, karena di hari ini ada miliaran manusia yang menuhankan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Padahal keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih banyak daripada Nabi Isa alaihi salam. Artinya, kalau Nabi Isa alaihi salam saja disembah oleh manusia, sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berbahaya, maksudnya lebih mungkin disembah oleh manusia. Makanya Allah betul-betul tunjukkan beliau itu hanya manusia biasa. Buktinya paman beliau tidak bisa beliau berikan hidayah. Ini diantara hikmah besarnya. Pelajaran yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanah. Di dalam ayat ini juga ada penetapan sifat ilmu bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menegaskan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi sedikitpun dari ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, sudah Allah ketahui, bahkan sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan juga Allah Maha tahu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah pun Maha tahu. Dan di sini Allah tegaskan bahwa Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, untuk mengingatkan kita agar jangan sok tahu. Karena kita melihat Abu Thalib luar biasa jasa-jasanya. Mungkin muncul di hati kita, kenapa sih dia gak dapat hidayah? Maka kamu jangan sok tahu. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita mengimani Allah yang Maha berilmu, seharusnya seluruh syariat dan ketetapan Allah kita tunduk kepadanya. Makanya orang yang menolak syariat disebut orang sombong. Sebagaimana kata Nabi SAW, Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang menolak syariat, dia sombong. Kenapa sombong? Karena seakan-akan dia merasa lebih tahu daripada Allah. Atau orang yang mengatakan, lebih baik uang untuk berkorban, kasih saja dalam bentuk uang ke anak yatim. Ini karena sok tahu. Seakan-akan dia merasa lebih tahu daripada Allah. Seakan-akan dia ingin mengatakan, ya Allah, syariatmu ini kurang hikmah. Syariatmu ini kurang tepat. Saya lebih tahu, seharusnya uang untuk beli hewan korban itu diberikan saja sebagai sedekah kepada orang-orang fakir. Jadi, itulah sebabnya mengapa orang yang menolak syariat disebut orang sombong. Seakan-akan dia merasa lebih tahu daripada Allah. Pelajaran yang keempat, itsbatul hikmah lillahi subhanah. Penetapan sifat hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah lakukan pasti mengandung hikmah. Tadi sudah kita jelaskan, di antara hikmah Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib adalah untuk mengajarkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa sama seperti kita, tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Apalagi hikmah yang lain? Di antaranya adalah hikmah yang sangat besar, yaitu agar kita menyadari betapa mahalnya nikmat hidayah. Abu Thalib luar biasa. Perjuangannya untuk Islam, jasa-jasanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kurang apa pengetahuannya terhadap bahasa Arab, itu bahasa ibu mereka. Dia paham betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya paham, Abu Thalib sebenarnya sudah sampai pada tingkat yakin. Sudah sampai pada tingkat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Jadi dia sudah punya ilmunya. Dia tahu, dia ngerti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga yakin kebenarannya. Apa masalahnya? Tidak mau tunduk. Jadi untuk mendapatkan hidayah, tiga hal yang kita perlukan: ilmu, keyakinan, dan ketundukan. Abu Thalib tidak punya yang ketiga. Dia tidak mau tunduk. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk masuk Islam. Padahal dia sudah punya dua yang sebelumnya. Apalagi kalau orang tiga-tiganya enggak punya. Bagaimana dia mendapatkan hidayah? Dia enggak mau belajar. Yang dia yakini bukan kebenaran. Bahkan kemungkaran, kesyirikan dan kekufuran dia anggap benar. Bagaimana caranya dia dapat hidayah? Makanya ilmu adalah pintu hidayah. Kemudian keyakinan, kemudian ketundukan. Ini yang tidak dimiliki oleh Abu Thalib. Subhanallah, luar biasa jasa-jasanya Abu Thalib. Abu Thalib memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Sejak umur 8 tahun kan? Dan Nabi SAW ketika itu anak yatim. Ini juga amalan besar. Menyantuni anak yatim. Dan anak yatim ini adalah seorang Nabi kelak. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian setelah Nabi SAW mulai berdakwah, dimusuhi oleh kaumnya, Abu Thalib membela beliau. Makanya di masa Abu Thalib hidup, mereka tidak berani membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib membela. Dan Abu Thalib masih disegani. Abu Thalib masih disegani oleh Quraisy. Ketika Abu Thalib wafat, barulah mereka menyusun rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi SAW diboikot, Abu Thalib pun ikut diboikot. Jadi luar biasa perjuangan Abu Thalib. Tapi Allah berkehendak, dia tidak mendapatkan hidayah. Sekarang bandingkan dengan kita. Kita bukan siapa-siapa. Mungkin kebanyakan kita di sini bukan keluarga Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib keluarga Nabi. Pamannya sudah seperti ayahnya yang memelihara Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri. Kita juga mungkin tidak punya jasa seperti Abu Thalib, bahkan sampai kita mati pun tidak bisa punya jasa seperti Abu Thalib. Kita juga tidak lancar bahasa Arab, mungkin kebanyakan kita enggak lancar bahasa Arab. Dan tinggalnya jauh dari negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, Allah yang Maha Penyayang memberikan hidayah kepada kita. Menunjukkan ini nikmat yang sangat besar. Dan umumnya orang-orang musyrik kafir Quraisy itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul adalah orang-orang yang mencintai beliau. Mereka menggelari beliau dengan Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang paling terpercaya. Dan kurang apa bahasa Arab mereka. Abu Lahab, Abu Jahal itu pintar bahasa Arab. Dan mereka kenal Nabi SAW sejak kecil tidak pernah berbohong. Tidak pernah sekalipun berdusta. Kemuliaan akhlak beliau mereka kenali. Bahkan umumnya juga sebenarnya mereka sampai pada keyakinan umumnya mereka sampai pada keyakinan agama Nabi SAW ini benar. Ini umumnya para pembesar mereka. Tapi tidak mau kehilangan pamor di masyarakat, mereka tidak mau tunduk jadi pengikut, maka mereka tidak mau masuk Islam. Subhanallah. Kemudian lihat juga orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu sudah ngumpul di Madinah dan sekitarnya? Karena mereka baca dalam Taurat, nanti turun Nabi akhir zaman, dia akan berhijrah ke sana. Makanya mereka sudah ngumpul di Madinah dan sekitarnya. Dan mereka ketika berperang dengan orang-orang Arab, selalu mereka ancam. Selalu mereka ancam. Tunggulah kalian sampai datang Nabi akhir zaman. Maka kami akan memerangi kalian bersama beliau. Dan kalian pasti kalah. Gak mungkin menang melawan Nabi tersebut. Itu selalu ancaman Yahudi kepada orang-orang Arab. Tapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Ketika sang Nabi diutus, mereka yang terdepan dalam kufur kepada beliau, dalam menolak beliau. Subhanallah. Justru orang-orang Arab yang mereka ancam-ancam ini, yang lebih dulu masuk Islam. Yang kemudian menjadi orang-orang Ansar. Bahkan Nabi Muhammad SAW belum sampai ke negeri mereka. Disebutkan oleh para ahli sejarah, tidaklah Nabi SAW berhijrah kecuali di setiap rumah orang Madinah sudah minimal ada satu orang Muslim. Sebelum beliau berhijrah, datang mereka dari jauh, dari Madinah ke Makkah. Dulu perjalanan sebulan, gak seperti sekarang. Perjalanan berat mereka tempuh. Mereka datang untuk beriman. Sementara orang-orang yang mengenal beliau, tahu beliau itu orang yang paling jujur, malah tidak mau beriman. Orang-orang di Makkah. Dan Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi ketika Nabi SAW datang, mereka sebut, oh bukan dia yang kami tunggu. Bukan dia yang kami tunggu. Padahal kata Allah, mereka tahu betul. Inilah Nabi yang mereka tunggu, seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Gak mungkin salah. Apa ada orang salah mengenal anaknya? Gak mungkin. Lihatlah jemaah sekalian, betapa mahalnya hidayah. Allah tidak berikan kepada semua orang. Allah berikan kepada siapa? Kepada yang Allah kehendaki. Dan rahasia hidayah adalah kebersihan hati dan kesucian jiwa. Semakin bersih hati, semakin suci jiwa kita, semakin besar hidayah Allah berikan kepada kita. Bukan pada kecerdasan. Orang-orang Yahudi kan cerdas. Memiliki ilmu kitab Allah. Tapi Allah tidak berikan hidayah. Apalagi kalau antum baca tentang golongan-golongan sesat, itu tidak sedikit orang-orang yang cerdas. Makanya kata para ulama, u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian hati. Jadi, ini semuanya mengingatkan kita betapa mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita bukan siapa-siapa. Sudah sangat jauh zaman kita dari masa Nabi Muhammad SAW. Jauh pula tempat tinggal kita dari negeri beliau. Tidak kuasai juga bahasa beliau. Tidak punya jasa apa-apa kepada beliau. Tapi Allah yang Maha Penyayang memberikan hidayah kepada kita. Maka hendaklah kita syukuri nikmat hidayah ini dan kita jaga dengan baik. Bagaimana cara menjaganya? Cara terbaik untuk menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menuntut ilmu dan berjuang mengamalkannya serta mendakwahkannya. Dan juga terus-menerus berdoa kepada Allah agar hidayah ini tidak hilang. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita doa yang paling sering, di antara doa yang paling sering beliau baca adalah doa istiqamah di atas hidayah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Pelajaran yang kelima, ibtalut ta'alluq bi ghairillah. Dalam ayat ini terdapat penjelasan batilnya bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menegaskan, hanya Dia yang bisa memberikan hidayah, hanya Dia yang mengatur segala urusan, hanya Dia yang bisa memberi manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Seorang Nabi sekalipun yang paling dia cintai, Nabi Muhammad SAW, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mengatur urusan. Maka sungguh bodoh kita kalau bergantung kepada para nabi ataupun para malaikat ataupun para wali. Dan apabila kepada nabi saja kita enggak boleh bergantung hati kita, maka tentu lebih tidak boleh lagi bergantung kepada orang yang derajatnya lebih rendah dari para nabi, yaitu para wali. Kecuali orang yang sudah sangat parah kerusakan akidah mereka, maka mereka meyakini para wali itu bisa sampai tingkatan lebih dari para nabi. Itu adalah sebagian, mungkin gak semuanya, sebagian orang-orang sufiah, tarekat tasawuf. Mereka punya keyakinan para wali bisa sampai pada tingkatan melebihi para nabi dan rasul. Kenapa? Karena sudah sampai derajat hakikat. Para nabi dan pengikutnya itu baru tingkatan rendah, yaitu derajat syariat. Mereka sudah hakikat atau sudah makrifat. Dan ini adalah kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena seakan-akan mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada kami. Padahal Allah menegaskan di surat Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kalian semuanya. Kemudian di surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Artinya seluruh makhluk, manusia dan jin, semuanya harus tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang punya pemahaman kami sudah tingkat tinggi, enggak perlu lagi dengan syariat, maka ini adalah kekufuran. Karena itu berarti pengingkaran terhadap pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk. Bahkan mereka juga punya keyakinan ada wali-wali yang mereka istilahkan dengan wali-wali kutub. Wali-wali kutub itu jumlahnya saya lupa ada berapa, yang jelas mereka itu punya tugas masing-masing di kutub-kutub tertentu. Ya, punya tugas masing-masing mengatur alam ini. Ini semuanya adalah akidah khayalan, akidah yang tidak dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita protes, ya mereka gampang saja jawabnya. Kamu kan masih tingkatan syariat. Ini kamu gak bisa paham. Ini sudah tingkatan tinggi. Jadi gak nyambung kita dialog. Jadi susah. Maka ayat yang mulia ini membantah semua orang yang bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang pantas kita bergantung hati padanya. Wallahu alam. InsyaAllah kita lanjutkan tanya-jawab setelah solat isya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bagaimana dengan syafaat dari amal soleh seperti puasa dan bacaan Al-Quran? Apakah orang yang mendapat syafaat selamat dari siksa kubur? Dalil-dalil tentang syafaat itu terjadi di hari kiamat setelah kebangkitan. Contohnya hadis tentang syafaat, puasa dan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "As-siyam wal-Quran yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah." Puasa dan Al-Quran, puasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Jadi dikatakan di situ di hari kiamat. Tapi ada hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Mulk yang dapat menyelamatkan dari azab kubur. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratu Tabarak," yaitu surat Al-Mulk yang dimulai dengan "Tabarakalladzi biyadihil mulk." Hiyal mani'atu min azabil qabr. Adalah penghalang dari azab kubur. Namun kata para ulama, maksud surat ini atau hadis ini bukan sekedar membaca surat Al-Mulk, tetapi berusaha memahami makna-makna yang ada di dalamnya dan mengamalkannya. Bukan sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi dipelajari maknanya, dipetik pelajaran-pelajarannya, dan diamalkan. Gimana cara mempelajarinya? Bacalah tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang pasien dalam hal ini tidak melaksanakan sholat selama operasi dan dalam pengaruh obat bius? Apakah berdosa karena meninggalkan sholatnya? Dan bagaimana cara mengganti sholat yang ditinggalkan? Tentu dia tidak berdosa. Orang yang berdosa itu meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau dia enggak sengaja atau dia lupa, dia enggak berdosa. Nabi SAW mengatakan, "Innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa dikarenakan tiga sebab. Yang pertama, al-khata', enggak sengaja. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, karena dia dipaksa. Nah, di sini bukan kesengajaan dia meninggalkan sholat. Kalau dia sadar, apa yang harus dia lakukan? Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah, maka kata beliau, kalau dia pingsan karena kena obat bius saat dioperasi, Dan ini juga berlaku bagi pingsan yang umum, ya misalkan ada orang sakit sampai pingsan. Maka pingsan itu ada dua. Pingsan diserupakan dengan orang tidur, dan pingsan diserupakan dengan orang gila. Kalau diserupakan dengan orang tidur, berarti harus qadha. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur sehingga tidak melakukan salat atau lupa, maka hendaklah segera dia qadha. Kapan saja dia terbangun atau ingat. Jadi ini yang pertama, diserupakan dengan orang tidur, maka dia hendaklah qadha. Tapi kalau diserupakan dia dengan orang gila, maka dia tidak wajib qadha. Kenapa? Karena orang gila itu tidak ada beban syariat. Sebagaimana hadis yang masyhur, Nabi SAW mengatakan, "Rufi al-qalam an thalathatin." Pena diangkat dari tiga orang. Anin na'im hatta yastaikid, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yakil, dan dari orang gila sampai dia berakal. Jadi orang gila itu tidak ada kewajiban menjalankan syariat. Tidak ada kewajiban sholat. Jadi kalau orang enggak sholat itu perlu diperiksa akalnya. Masih sehat atau jangan-jangan sudah gila. Nah, batasannya apa? Membedakan pingsan yang bisa diserupakan dengan orang tidur dan pingsan yang bisa diserupakan dengan orang gila. Ada beberapa riwayat dari para sahabat, dari Ammar bin Yasir, dari Imran bin Husain, dan juga dari Samurah bin Jundub, bahwasanya mereka radhiyallahu anhum kalau pingsannya 3 hari atau kurang dari 3 hari, mereka qadha salatnya. Mereka qadha salatnya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, mereka tidak qadha. Jadi itu keterangan Syekh bin Bas rahimahullah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada beliau. Apakah Allah Subhanahu wa taala juga memberi janji kepada anak yang meninggal di usia sebelum balig akan diberikan syafaat juga? Iya, ada hadis sahih. Anak yang belum balig akan memberi syafaat bagi orang tuanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Sigaruhum dawamis al-jannah au da'amis al-jannah au kama qala alaihi salatu wassalam." Anak-anak kaum muslimin itu akan menjadi anak-anak kecil yang keluar masuk di surga. Seperti mereka di dunia, mereka keluar masuk, tidak ada yang menegur karena masih kecil. Perumpamaan mereka di surga seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya talaqqa ahaduhum abahu wa ya'khudhu bi thawbihi la yantahi hatta yudkhilahu Allahu wa abahu al-jannah." Kemudian dia akan menyambut ayahnya dalam lafaz yang lain, kedua orang tuanya. Lalu dia pegang pakaian ayahnya, atau kedua orang tuanya, dalam lafaz yang lain, tangannya dipegang. Kemudian dia tarik, dan dia tidak berhenti, sampai Allah memasukkan dia dan orang tuanya ke surga. Tapi itu dengan syarat tentunya, orang tuanya muslim. Orang tuanya muslim. Adapun yang musyrik, yang kafir, walaupun tadinya muslim, kemudian sudah murtad, maka tidak mungkin mendapat syafaat, sebagaimana telah kita jelaskan di bab sebelum ini. Allah Azza wa Jalla menegaskan, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِئِ يُطَى. Tidak ada bagi orang zalim, kawan setia, atau kekasih, dan pemberi syafaat yang akan diizinkan. Ayat ini pun umum. Siapa aja yang mencintai kita, walaupun anak kita itu wafat sudah dewasa. Jadi ayat ini berlaku umum. Hamim, kekasih. Kalau kita ada punya anak wafat, sudah dewasa sekalipun, dia mungkin memberi syafaat. Dan bahkan, orang yang bersabar ketika anaknya wafat, walaupun anaknya sudah besar. Memang lebih dahsyat kalau anaknya masih kecil. Tetapi walaupun anaknya sudah besar dan dia sabar, kemudian dia ucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang Allah akan berikan kepadanya? Kata Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku tersebut rumah di surga dan namakan rumah pujian. Subhanallah. Sudah menanti dia rumah di surga. Kalau dia sabar ketika kematian anak, dan dia ucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kenapa ucapkan alhamdulillah anaknya wafat? Karena Allah Maha terpuji dalam semua ketetapannya. Dalam semua ketetapannya Allah Maha terpuji. Iya. Tapi hendaklah dia sabar dan mengharap pahala, dan syarat utama dia muslim untuk mendapatkan syafaat. Apakah bersumpah atas nama Al-Quran dibolehkan mengingat itu kalamullah? Boleh. Kalau kita bersumpah dengan mengatakan demi Al-Quran, maka boleh. Karena Al-Quran itu adalah sifat Allah. Boleh bersumpah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sering bersumpah dengan walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Jadi tidak harus bersumpah itu dengan nama Allah, bisa juga dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memanggil dalam doa, itu enggak boleh kecuali nama Allah. Jadi boleh kita panggil, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi enggak boleh kita panggil dengan mengatakan, Ya Rahmatullah. Wahai Rahmat Allah. Enggak boleh. Memanggil dalam doa kita, hanya boleh dengan nama Allah. Kalau bersumpah, boleh dua-duanya. Lalu gimana caranya bertawassul dengan sifat Allah? Dengan misalkan menambahkan huruf ba. Seperti dalam doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagithu. Ya Allah yang Maha Hidup, Al-Hayy dan Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri dan mengurus makhluknya, birahmatika, dengan sifat rahmatmu. Astaghitsu, aku mohon pertolongan. Jadi boleh dalam bentuk tawassul. Gimana mensinkronkan ayat kelima surat Al-Muzammil? Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. Dengan hadis, sesungguhnya agama itu mudah. Barang siapa memberatkannya, maka ia akan dikalahkan. Artinya, berat, tapi Allah mudahkan. Tapi Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Walaupun sebenarnya berat. Tapi kalau Allah tolong kita, Allah mudahkan, maka mudah. Juga ada penafsiran lain, kata para ulama, makna berat di situ, ketika Nabi SAW menerima wahyu, itu berat beliau rasakan. Sampai-sampai Aisyah pernah menceritakan, di musim dingin, Nabi SAW berkeringat. Keringatnya mengucur deras, padahal musim dingin. Itu karena beratnya beliau dalam proses menerima wahyu. Iya. Dan juga kan berat, lawan kata berat apa? Ringan. Lawan kata mudah apa? Sulit. Berat tapi mudah kan bisa saja. Ya. Makanya Allah menegaskan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Siapa yang mau mengambil peringatan? Jadi Allah yang mudahkan. Allah yang mudahkan. Kemudian juga kata Allah, yuridullahu bikumul yusur, wala yuridu bikumul unsur. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Artinya, memudahkan dan menyulitkan, menyulitkan adalah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana membantah syubhat penolakan Allah di atas langit ketika mereka berdalil dengan surat As-Saffat ayat 99. Artinya, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menuju Rabbku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Mudah saja. Dua kaidah ingat selalu. Kalau ada orang berdalil, kalau ada orang berdalil dengan ayat atau dengan hadis untuk mendukung pemahaman menyimpang, itulah namanya syubhat. Itu namanya syubhat. Maka membantah syubhat ini, berdalil dengan ayat atau hadis untuk mendukung kebatilan, itu minimalnya dua kaidah. Ya, ini kaidah Ahlus Sunnah yang sangat agung, yang dengannya Allah menyelamatkan kita dari kesesatan. Kaidah yang pertama, raddul mutasyabih ilal muhkam. Raddu al mutasyabih ila al muhkam. Mengembalikan yang mutasyabih, yang belum jelas maknanya, kepada yang muhkam, yang sudah jelas maknanya. Ayat ini kan belum jelas. Nabi Ibrahim mengatakan, aku pergi menuju Rabbku. Apakah di situ ada dalil berarti Allah tidak di atas? Kan belum jelas. Maka kembalikan kepada yang muhkam. Kembalikan kepada yang muhkam, yang sudah jelas. Apa yang sudah jelas? Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama, fitrah dan akal sehat, lima dalil. Lima bentuk dalil. Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Itu kan sudah jelas. Ya, sama dengan kalau ada yang mengatakan sering dalam Al-Quran Allah menggunakan kata kami. Lalu dia mengatakan, kalau begitu Allah sebenarnya bukan satu. Allah itu banyak. Ini kan mutasyabih, belum jelas. Kembalikan kepada yang sudah jelas. Apa yang sudah jelas? Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Nah, ini enggak mungkin bertentangan. Kan gak mungkin ayat Quran dengan ayat yang lain bertentangan. Baik, ini jawaban yang pertama. Kembalikan kepada yang muhkam. Jawaban yang kedua, tanyakan kepadanya, siapa salaf yang memahami ayat itu menunjukkan Allah tidak di atas arsy, tidak di atas langit yang ketujuh. Siapa salafnya? Itu pemahaman salaf atau pemahaman selain salaf? Dan tentu dia tidak akan bisa menjawab itu dari salaf. Karena salaf sudah sepakat Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Tidak ada yang menakwilkan ayat ini, berarti Allah tidak di atas arsy. Ini jawaban yang paling jitu. Siapa salafnya? Siapa sahabat yang menafsirkan ayat ini menunjukkan Allah tidak di atas arsy? Wallahu alam. Anda sering melihat status WA teman. Disolawatin aja dulu. Dengan harapan barang atau sesuatu yang diinginkan terwujud. Apakah termasuk syirik? Kalau maknanya dia berdoa disertai solawat, tentu itu bukan syirik. Malah itu bagus. Dia berdoa dan dia mulai dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku barang seperti itu. Itu hal yang baik malah. Tapi kalau dia solawat saja, nampaknya kurang tepat ya. Kurang tepat. Tapi hendaklah dia disertai dengan doa. Namun kalau maksudnya dia solawat, kemudian hatinya bergantung kepada Rasulullah SAW, maka itu tidak diragukan lagi adalah syirik. Jadi salah kaprah terhadap salawat. Mengucapkan salawat saat berdoa, bacanya sampai innaka hamidum majid atau Allahumma salli ala Muhammad saja. Boleh dua-duanya insyaAllah. Yang lebih lengkap tentu lebih bagus. Sampai innaka hamidum majid, salawat Ibrahimiyah itu lebih afdal. Apa boleh kita membeli makanan di rumah makan yang ada jimat? Ini hukumnya kembali kepada hukum jual beli dengan orang musyrik. Maka hukumnya mubah. Tapi hendaklah kita berusaha untuk memberi nasihat. Saya mau tanya, tempat ruqyah syar'i di mana? Kalau maksudnya klinik, maka itu tidak sesuai syariat. Tidak ada contoh, tidak ada teladan dari para ulama salaf membuka klinik ruqyah. Kalau mau diruqyah diri kita, lebih baik kita ruqyah diri kita sendiri. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang kedua atau ketiga, tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah tidak pernah minta diruqyah. Tapi kalau kita mau mintakan untuk orang lain, tidak apa-apa, ya cari saja orang yang bisa meruqyah. Siapapun bisa sebenarnya. Siapapun bisa meruqyah. Meruqyah kan mudah. Contoh Nabi SAW meruqyah hanya membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Kemudian tiup orangnya yang sakit. Sudah selesai. Sahabat dalam kisah yang masyhur meruqyah. Bahkan yang diruqyah orang kafir yang digigit kalajengking. Apa yang dilakukan sahabat itu? Hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Satu surat. Selesai, sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi meruqyah itu mudah. Enggak perlu orang khusus untuk meruqyah. Setiap muslim hendaklah dia meruqyah dirinya sendiri atau meruqyah orang lain. Dan kita kalau meruqyah, kita dapat pahala. Kita kalau meruqyah orang, kita dapat pahala. Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Ustaz, usia ana 27 tahun, tapi belum juga menikah. Ana ada dua incaran akhwat. Tetapi beberapa kali istikharah, ana belum juga Allah beri jawaban yang jelas. Ada pikiran ana untuk poligami keduanya. Sempat ana tanya ke mereka, yang satu bilang, ana untuk perdalam agama lagi. Tapi yang satu katanya, insya Allah tidak apa-apa. Ana jadi bingung, Ustaz, apakah pemikiran ana tersebut tepat? Tolong berikan keutamaan poligami. Karena sepertinya kedua akhwat tersebut hadir. Subhanallah. Apa pertanyaannya ya? Iya. Jadi mungkin kita jawab dari boleh enggak dia nikah sekalian dua-duanya. Kalau nikah langsung dua, itu seperti zahir ayat. Seperti zahir ayat. Ayat mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita yang baik dua, tiga, atau empat. Jadi ayat langsung dua. Jadi pas banget nih. Makanya banyak ulama berpendapat nikah itu pada asalnya minimalnya dua. Nah, perhatikan lanjutan ayat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu enggak berani atau kamu takut tidak berlaku adil, barulah satu saja. Jadi di situ adalah apa? Berlaku adil syaratnya. Syaratnya adalah berlaku adil. Kalau enggak bisa berlaku adil, maka satu saja. Jadi pada asalnya dua. Kalau takut tidak bisa berlaku adil, barulah satu saja. Iya. Nah, katanya di sini akhwat yang satu mengatakan dia perdalam agama dulu. Ya. Bagus. Terutama perdalam ilmu tentang Bu, ilmu tentang poligami dan ilmu semuanya sebenarnya tentang hak-hak suami istri, hak dan kewajiban suami istri. Karena dia mau poligami, berarti tambah lagi ilmu yang harus dia pelajari. Karena bagaimana caranya dia berlaku adil, ini ada rincian. Dalam hukum berlaku adil kepada para istri, ini ada rinciannya. Bagaimana dia membagi malam, bagaimana dia membagi nafkah, bagaimana dalam safar, ini ada rinciannya, hendaklah dia belajar. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Iya. Maka bacalah buku-buku atau dengarkan kajian-kajian tentang hal tersebut. Iya. Adapun terkait dengan istikharah yang belum jelas, maka teruslah beristikharah. Teruslah beristikharah, lebih sungguh-sungguh lagi dalam berdoa, insyaallah akan ada kejelasan. Iya. Tapi yang jelas saya mendukung. Kalau enggak jadi yang satu, kasih tahu. Apakah sholat sunnah dua rakaat setelah selesai akad nikah bersama pasangan, bacanya jahar atau sir? Tidak ada dalil yang tegas tentang sholat sunnah sebelum atau setelah nikah, apakah jahar atau sir. Tapi banyak ulama berpendapat kalau dilakukan di malam hari maka dijaharkan, tapi kalau dilakukan di siang hari maka disirkan. Wallahu alam. Apakah termasuk syirik meyakini berdoa di samping kubur orang soleh sebagai sebab terkabulnya doa? Kalau dia berdoanya kepada Allah, lalu dia anggap kuburan orang soleh itu lebih dapat mengabulkan doanya, maka ini anggapan yang bid'ah. Tidak ada dalilnya, tapi bukan syirik. Tidak termasuk syirik. Tidak ada dalilnya. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan berdoa di kuburan orang-orang soleh itu lebih dapat dikabulkan. Justru yang ada adalah dalil-dalil yang melarang keras beribadah di kuburan. Dalil-dalil yang melarang keras, sebagaimana insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk di dalam bab-bab tersebut, yaitu larangan keras beribadah di kuburan. Tapi kalau dia berdoa kepada penghuni kubur itu, tidak diragukan lagi, ini sudah kita lewat babnya, itu adalah syirik. Sama saja, dia niatkan agar doanya diteruskan kepada Allah, atau memang dia yakin penghuni kubur itulah yang mengabulkan doanya. Dua-duanya adalah syirik, walaupun yang kedua lebih parah. Tapi dua-duanya adalah syirik. Kenapa syirik? Karena doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kerja saya banyak yang suka judi. Jika mereka menang judi, pada beli makanan dan dikasih ke teman-teman. Apakah makanan tersebut boleh kami makan? Tidak boleh. Karena kalau kita makan, itu secara tidak langsung kita menyetujui perbuatan mereka dan mendukung perbuatan mereka. Nanti kalau kita mau negur mereka, dia bisa berdalih, kalau kamu enggak setuju, kenapa kamu makan? Ya. Jadi, jangan diterima. Bukan karena zatnya haram, tapi dampaknya yaitu kita jadinya mendukung perbuatan mereka. Ya. Saya ingin hijrah untuk lebih baik lagi dalam agama Islam. Bagaimana agar hidayah itu dapat segera saya dapat? Bagaimana cara menjemput hidayah? Hidayah harus ditunggu atau dicari? Karena banyak orang yang belum menutup aurat beralasan belum dapat hidayah. Hidayah harus dicari dan diusahakan dan diperjuangkan bahkan. Sebagaimana kata Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami beri hidayah kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi Allah kan maha adil. Orang yang berusaha, tentu Allah akan berikan usahanya. Makanya harus usaha. Dan juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, Allah akan menyabarkannya. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Jadi Allah juga memberikan kepada kita melihat pada usaha kita. Dan juga Allah itu adalah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih, yang maha bersyukur, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hasil usaha kita. Maka berusahalah. Bagaimana cara berusahanya? Nomor satu adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa, minta hidayah. Yang kedua, menuntut ilmu agama. Karena Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Berarti, semakin paham kita dengan agama, semakin banyak kebaikan kita. Dan Allah juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Maksudnya orang-orang berilmu. Berarti makin tinggi ilmu kita, makin takut kita kepada Allah. Juga Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan ilmu kepadamu. "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Hidayah. Hidayah untuk membedakan ini benar dan itu salah. Ini yang bermanfaat, itu berbahaya. Jadi harus ada usaha. Menuntut ilmu, kemudian berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan mendakwahkannya. Begitu pula jemaah sekalian, memilih teman bergaul yang baik. Ini sedikit banyak memberikan pengaruh kepada kita, sebagaimana hadis yang masyhur, Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah dia melihat, hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dijadikan sahabat dekat. Begitu pula membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, terutama yang terdapat di dalam Al-Quran, dan kisah-kisah yang terdapat dalam hadis, kisah-kisah para ulama. Ini juga membantu kita menguatkan hati. Kata Allah, "Tilka min amba'ir rusul." Itulah kisah-kisah para rasul. Kami kisahkan kepada kalian untuk menguatkan hati kalian. Jadi membaca kisah-kisah ini berpengaruh besar untuk menguatkan hati kita. Termasuk juga kisah orang-orang yang durhaka. Lihat bagaimana akibat yang Allah timpakan kepada mereka. Ya. Dan ini juga masuk dalam menuntut ilmu agama, membaca kisah-kisah. Tapi ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang keimanan, tentang tauhid, tentang akidah. Kemudian kita tambahkan lagi ilmu tentang kisah-kisah. "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul manusabbitu bihi fu'adak." Kata Allah, demikianlah kisah para rasul kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, yang dengan itu kami kuatkan hatimu. Subhanallah. Nabi saja perlu dikuatkan hatinya, apalagi kita. Jadi harus ada usaha. Tidak boleh hanya menunggu-nunggu saja. Ya. Wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.